percaya secepat itu semua berjalan hingga ku ada dalam asmara. Walau ku sadari hanya buang waktu percuma, karena telah ada batas antara kita. Kau ada yang punya, begitupun diriku. Kini kita mungkin jenuh semata. Jauh.